Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa hati manusia itu ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu ada dalam genggaman dua jemari dari jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan membolak-balikannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Maka yang paling penting bagi kita di masa sekarang ini adalah kesabaran dan keistiqomahan di atas kebenaran, di atas siratal mustaqim. Dan inilah sesungguhnya yang selalu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap rakaat solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yang mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yang mereka berada di atas kebodohan. Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya telah menyampaikan wasiat yang berharga kepada kita soal ini. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan ini. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain karena hanya akan memisahkan kalian dari jalan ini. Itulah yang telah diwasiatkan oleh Rabb kalian kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.